Pak Fuad, apa komentar Anda? Pemerintah itu memang pada dugaan saya juga begitu, akan menyesuaikan secara bertahap akhirnya harga pasar. Internasional pasar kan kita tahu siapa yang bikin pasar, yang bikin internasional, itu kan dia-dia juga. Nah, ini sudah sesuai untuk sangat memberatkan dan saya kok seperti tidak bisa hidup tenang menikmati kekayaan alamnya. Ini kan memang sudah lama sebetulnya menjadi pesanan dari perusahaan-perusahaan minyak asing yang jumlahnya juga hanya berapa gilindir itu. Yang selama ini sudah menguasai industri hulu, artinya sudah dieksploitasi minyak gitu. Tapi sudah lama memang ingin masuk ke industri hilirnya seperti SPBU. Untuk masuk ke sana, undang-undang mereka sudah berhasil secara reformasi itu, melikuidasi undang-undang nomor 8 tahun 1971, sekarang digantikan dengan undang-undang baru nomor 22 tahun 2001 mengenai migas yang sangat liberal. Artinya, kalau mereka itu dulu cuma bisa jadi subkontraktor, itu pun di hulu, sekarang mereka sudah disejajarkan dengan Pertamina, yang merupakan representasi kedaulatan, dan sudah bisa ke hilir. Dengan menaikkan terus harga BBM, Pak? Ini ada tekanan dengan kata lain, makanya saya yakin betul ini ada titipan, ada pesan sponsor lah. Percaya, saya aku yakin saya pernah di dalam lama. Mereka mau muter-muter kayak apa ya, sumpah pocong gitu lah. Kalau bilang ada saran-saran dalam arti tekanan itu dibilang saran. Untuk mencabut ini menjadikannya harga, pasar karena ada kepentingan asing di dalam situ. Jadi itu ini tahap-tahap atau segala macam. Sebenarnya senarionya seperti itu, tapi kemudian dibikinkan slogan, dari subsidi itu orang ke orang, aneh itu sebenarnya yang ngomong termasuk untuk mengamankan APBN, Pak Fuad. Bohong itu. Bikin saja sekarang panel ya, panel independen berani apa tidak setelah mereka bikin panel independen untuk menjelaskan mengenai minyak, bagaimana biaya produksi, bagaimana itu kan produksi, bagaimana distribusinya, bagaimana besarnya subsidi, uang keluar yang masuk minyak, segala macam. Bikin juga panel independen. Daripada kan laporan keuangannya juga, pertamanya juga tidak pernah ada ya, itu kan? Tidak tahu laporan perminyakan pada keseluruhannya termasuk laporan keuangan pemerintah pusat kan oleh BPK juga disclaimer. Tidak jelas itu. Jadi sebaiknya coba dibikin panel. Masukin itu macam-macam orang. Memberikan satu pertanggung jawab kepada publik. Kan kayaknya pemerintah juga menghindari terhadap panel independen yang menghitung subsidi distribusi minyak dan sebagainya itu. Ya, nanti bisa gamblang kepada publik yang seharusnya punya bagaimana. Kalau bilang kalau subsidi jebol APBN kalau enggak gitu ya. Enggak betul juga. Itu buktinya juga kan pengeluarannya tetap segitu-gitu juga. Artinya depan dialihkan tadinya subsidi ini sekarang disubsidi dari namanya PLT, PKM, ataupun yang lain-lain-lainnya segala macam. Itu enggak lah, itu argumentasi yang sebenarnya saya yakin tuh memang ada titipan tekanan asing untuk meningkatkan harga kue pasar karena kepentingan asing. Itu udah dari lama, dari zaman saya di dalam juga sudah seperti itu tekanan itu. Baik, terima kasih Pak Fuad. Demikian Topic of the Day bersama mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Saya Dewi Sintawati.